Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarun, berita pagi edisi hari ini Rabu 22 April 2020 dibacakan Ardiansyah. MPU Aceh bolehkan warga sholat tarawih di masjid asal terpenuhi syarat. Pemko akan denda uang bagi warga yang tak bermasker. Majen TNI Hasanuddin resmi jabat Pangdam Iskandar Muda. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan tausiah tentang tata cara pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan kegiatan keagamaan lainnya di tengah pandemi COVID-19. Ada 13 poin yang disampaikan, salah satunya membolehkan masyarakat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau musola selama Ramadan. Tausiah nomor 5 tahun 2020 tertanggal 21 April 2020 ini menjawab kegelisahan masyarakat tentang pelaksanaan ibadah tarawih di tengah wabah COVID-19. Sebab sebelumnya Menteri Agama menghimbau umat muslim agar meniadakan sholat tarawih di masjid dengan pertimbangan saat ini negara darurat COVID-19. Wakil Ketua MPU Aceh Tengku H. Faisal Ali menjelaskan setiap komponen masyarakat yang berdomisili di kawasan yang kondisi penularan wabah COVID-19 masih terkendali, maka pelaksanaan ibadah sholat fardu, tarawih, witir, dan sholat hari raya berjamaah dapat dilaksanakan di masjid dan menasa dengan membatasi waktu pelaksanaan. Sementara bagi daerah yang tidak terkendali atau kawasan yang berstatus zona merah diminta agar tidak menyelenggarakan semua aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang. Terkait dengan penetapan status daerah aman atau tidak menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Sedangkan terkait pelaksanaan ibadah lain seperti menunaikan zakat, infak, dan sedekah tetap dilaksanakan sebagaimana biasa. Hal ini penting guna optimalisasi kepedulian dan perhatian terhadap duafa atau fakir miskin yang terdampak penularan wabah COVID-19. Sudarlun, pemerintah Kota Banda Aceh akan memberi sanksi berupa denda uang bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker selama berada di luar rumah. Sanksi tersebut terpaksa dilakukan Pemko Banda Aceh guna memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang kini mewabah. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan peraturan wali kota atau perwal yang akan menjadi landasan hukum untuk pemberian sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jika perwal selesai, petugas akan melakukan razia. Bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di luar rumah, maka akan didenda berupa uang. Wali Kota mengatakan dalam pelaksanaan nantinya, Pemko akan menurunkan petugas ke sejumlah fasilitas publik dan menggelar razia di jalan raya untuk menertibkan warga agar terus menggunakan masker selama di luar rumah. Karena penggunaan masker sebagai salah satu langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID. Aminullah menambahkan pemberlakuan denda untuk warga yang tidak pakai masker tersebut sebagai langkah edukasi dan membuat masyarakat disiplin agar mau menggunakan masker. Aminullah menargetkan dalam 2 hari ke depan perwal itu dapat disahkan dan dilaksanakan di Banda Aceh. Denda yang akan diberlakukan bagi yang tidak memakai masker dalam jumlah puluhan ribu rupiah. Sudarlun, seorang pemuda berinisial MS 20 tahun warga Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi ditemukan tewas tergantung di rumah neneknya. Diduga korban tewas akibat bunuh diri yang dipicu masalah asmara. Kasubag Humas Polres Pidi, Ibtu Bustami mengatakan jasad MS pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya, Duriati, 40 tahun, Senin malam pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu Duriati tidak menjenguk anaknya yang menginap di rumah sang nenek karena sudah seharian belum makan. Lokasi rumah nenek korban hanya terpaut 20 meter dari rumah orang tuanya. MS selama ini sendirian menempati rumah neneknya. Saat membuka pintu kamar, Duryati terkejut melihat anak laki-lakinya ini tergantung pada kabel yang terikat pada kayu plafon dalam kondisi tidak bernyawa. Melihat kejadian ini, Duryati berteriak sambil meminta tolong warga. Tidak lama kemudian, beberapa warga datang membantu menurunkan MS. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa. Hasil identifikasi, anus korban mengeluarkan kotoran. Hasil penyelidikan sementara, MS diduga bunuh diri lantaran dipicu hubungan asmara. Sebab polisi menemukan jejak komunikasi pada telepon genggamnya dan diduga pacar korban. Namun pihak keluarga korban tidak bersedia untuk divisum sehingga jenazah korban langsung dimakamkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin serah terima jabatan Pangdam Iskandar Muda di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta Selasa kemarin. Sertijab dilakukan dari Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko kepada Mayjen TNI Hasanuddin. Setelah sertijab, selanjutnya Mayjen TNI Teguh Arif Indratmoko menjabat sebagai Asintel Kasat dan Mayjen TNI Hasanuddin secara resmi menjabat Pangdam Iskandar Muda yang baru. Sebelumnya Mayjen TNI Hasanuddin menjabat Asrena Kasat. Usai acara sertijab Pangdam Iskandar Muda, acara dilanjutkan serah terima jabatan Ketua Persid PD Iskandar Muda dari Nyonya Teguh Arif Indratmoko kepada Nyonya Hasanuddin. Untuk diketahui, Mayjen TNI Hasanuddin ini sudah memegang beberapa jabatan sebelum menjadi Pangdam Iskandar Muda. Di antaranya Paban 1 Jakrenstra Srenat dan Rem 045 Garuda Jaya, Pamendenma Mabesat, Kasdam 1 Bukit Barisan dan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasat. Sudarlun, 6 terpidana perbuatan jarima dan ikhtilat dieksekusi cambuk di Taman Sari Banda Aceh Selasa kemarin. Keenam terpidana terdiri atas 5 orang laki-laki dan 1 perempuan. Adapun hukuman yang dijatuhkan, 4 terpidana jarima mendapat putusan hukuman cambuk 40 kali dan 2 terpidana ikhtilat mendapat hukuman 27 kali cambukan. Pantauan di lapangan pelaksanaan hukuman berbeda dari biasanya, selain pelaksanaan dilakukan di dalam gedung dan tidak dihadiri oleh masyarakat. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Safriyadi mengatakan ada 6 orang yang menjalani hukuman cambuk. 2 terpidana iktilat dan 4 orang lainnya dihukum cambuk karena minum minuman keras. Mereka yang dicambuk ditangkap di wilayah hukum Banda Aceh. Pasangan iktilat ditangkap di sebuah hotel dan terpidana minuman keras ditangkap di kawasan Penayung. Safriyadi mengatakan untuk pelaksanaan hukuman cambuk ada perbedaan dari biasanya karena pelaksanaan hukuman cambuk kali ini di tengah pandemi COVID-19. Mereka dieksekusi cambuk di tengah pandemi COVID-19 karena sebelum pandemi sudah terbukti melakukan pelanggaran dan telah divonis Mahkamah Syariah. Sudarlun Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 4 terpidana pada Selasa kemarin. Mereka terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perzinahan. Keempat terpidana adalah Mar 26 tahun warga Payabakung dan Nas 34 tahun warga Kecamatan Banda Baru. Sedangkan dua lagi Zul 29 tahun dan EL, keduanya warga Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara. Mereka dieksekusi di halaman kantor Kejari Aceh Utara untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Prosesi cambuk dikawal ketat personil Polres Aceh Utara dan Satpol PP WH. Prosesi cambuk dilaksanakan pukul 09.50 waktu Indonesia Barat, diawali terpidana Mar dicambuk 40 kali terlibat kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada 2019 lalu. Terpidana kedua Nas dicambuk 25 dari total vonis Mahkamah Syariah 30 kali setelah dipotong penahanan 5 bulan. Ia terlibat pelecehan terhadap beberapa anak di bawah umur. Sudarlun Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara terhadap dosen Unsia Saiful Mahdi terdakwa kasus Undang-Undang ITE. Vonis ini dibacakan Majelis Hakim diketuai Eti Astuti pada sidang pamungkas di PN Banda Aceh Selasa kemarin. Vonis 3 bulan penjara sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Banda Aceh pada sidang sebelumnya. Selain itu terdakwa juga dijatuhi hukuman denda 10 juta subsidi 1 bulan kurungan. Dalam putusan majelis hakim, terdakwa dinyatakan sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransfer muatan pencemaran nama baik tentang hasil tes CPNS dosen Fakultas Teknik di lingkup kampus Unsia. Terdakwa hadir di persidangan didampingi penasihat hukumnya Syahrul dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Sedangkan JPU hadir Fitriani, sementara barang bukti berupa telepon genggam dan laptop dikembalikan kepada terdakwa. Usai mendengar putusan ini, terdakwa dan kuasa hukumnya akan melakukan banding. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Sudarlun, Polres PD mengamankan 25 drum bahan bakar minyak ilegal olahan tradisional dari sebuah pasar di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten PD kemarin. Polisi juga mengamankan seorang pelaku berinisial ZN, 46 tahun, yang merupakan pemilik BBM. Kasat Reskrim Polres PD AKP Eko Rendi Oktama mengatakan penyitaan 25 drum BBM olahan berawal dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, dirinya dan sejumlah personil Satreskrim melakukan penyelidikan dengan turun ke tempat kejadian perkara. Hasilnya, polisi mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti. Menurut Kasat Reskrim, pelaku ZN merupakan warga Kecamatan Padang Tiji. Ia diduga telah melakukan tindak pidana pengolahan minyak dan gas bumi secara ilegal. Tidak hanya itu, pelaku juga diduga kuat mengangkut serta menjual minyak olahan tersebut. Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolres PD untuk proses hukum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Rabu 22 April 2020. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darun, wassalam.